نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد lihat di situ di halaman 18 ya, mengenai fawaidu wa tanbihat. Ini pembahasan akhir dari alamatul isim, tanda-tanda isim. Ada berapa faedah dan tanbih di sini, peringatan yang harus diperhatikan. Al-awwal al-khabdu wal jarru. Ya, kata beliau yang pertama yang namanya al-khabd wal jar madluluhuma wahidun. Wal khabdu bi makna jar. Ya. Tabarakallahu fik. Yang namanya khabd dan jar, kata beliau itu madlulnya sama. Ya. Khabd dan jar itu madlulnya adalah sama. Maksudnya madlul adalah sama itu apa? Kandungannya itu sama. Wal khabdu bi makna jar. Khabd bi makna jar. Hanya saja khabd itu ibarah yang sering diungkapkan oleh para ulama nahu dari Kufah. Sedangkan jar ya, ini sering diucapkan oleh ulama yang berasal dari Basrah. Baik, barakallahu fiik. Nah, kemudian as-sani yang kedua, takunu al alamatan lil ismi idza lam takun min aslil kalam. Kata beliau di sini, al menjadi tanda dari isim apabila al tersebut bukan asal kalam. Ya. Al apabila al bukan asul kalam. Ya. Baik. Apabila al bukan aslul kalam, maksudnya apa? Ya. Bukan bagian dari kalam. Nah. Min aslul kalimati. Nahu ar-rajulu wal gulamu. Amma idza kanat min asliha, adapun apa, bukan min asl kalam tapi min asl kalimat. Adapun kalau alnya itu memang adalah badia, adalah bagian dari kalimat, fala takunu alamatan lahu, maka dia bukan tanda bagi apa namanya, bagi isim. Nahu alqa, ya, alqa min qawlihi ta'ala wa alqa fil ardi ya, rawasiya, ya, wa nahu alha min qawlihi ta'ala wal ahakum at-takasur, alhaakum at-takasur. Fahiya fihima asliyatun. Ya. Baik, perhatikan. Ya. Semisal alha, alqa, alqa yulki. Alqa itu fi'il. Sama yang kemarin yang kita sebutkan. Apa namanya? Ya. Iltafata. Iltafata. Contoh alqa wa alqa fil ardi rawasiya. Alqa yulki itu fi'il madi. Allah menancapkan gunung-gunung di bumi. Ya. Baik, kemudian apa lagi? Alha yulhi. Ya. Alha melalaikan. Alha kumut takasur, sikap takasur, sikap bermegah-megahan. Alha kum telah membuat lalai kalian. Keduanya adalah asliyah. Ya, keduanya adalah tanda asli. Fala yu'rafu biha al-ismu. Maka isim tidak diketahui dengan al yang merupakan asliyah. Sama seperti iltafata, yaltafitu. Ya, paham ya? Jadi itu adalah asliyah. Asalis yang ketiga, ya, laisa bilazimin ijtima'u kulli hadhihi al-alamati al-arba'i hatta tadulla ala ismiyatil kalimati bal ba'duha kafin fi dhalika. Ya, yang berikutnya, yang ketiga, Laisa bilazim istima'i kulli hadhil alamatil arba'. Kan tanda isim tadi ada empat ya. Apa aja itu? Hah? Al-khabar. Kemudian apa? Alif lam. Kemudian? At-tanwin. Kemudian? Loh, gimana sih? Hah? Gimana? Ayo, tanda isim apa aja? Wal ismu yu'rafu bi bil khamdi wa tanwin wa dukul alif lam. Ya. Baik. Wa hurufu al khafad. Khafdi yang pertama itu kasrah. Yang kedua apa? Tanwin. Yang ketiga masuknya alif lam. Yang keempat kalau dia diawali huruf-huruf khafad atau huruf jar. Itu empat tanda. Empat tanda. Nah, kata beliau laisa bilazim istima', tidaklah keharusan berkumpulnya empat tanda ini, ya, tidaklah keharusan, kata beliau, itu tadulla ala ismiyatil kalimah, menunjukkan kepada keisiman sebuah kalimat. Bal ba'duha kafin fidzalik. Enggak mesti terkumpul semua. Ya, enggak mesti keharusan. Enggak mesti harus sebuah kalimat kita vonis itu sebagai isim kalau terpenuhi empat tadi. Ya. Sebagiannya aja satu aja itu sudah cukup. Ada kalimat, ada tanwinnya. Rojulun, berarti itu adalah isim. Sebuah kalimat ada alnya. Ar-rojulu, maka kalimat tersebut adalah isim. Ya, ar-rojuli, rojulin. Ada kasrohnya, berarti itu adalah isim. Maror tu bi rojulin. Nah, ada dimasuki oleh huruf khobat atau huruf jar, yaitu huruf ba. Berarti kalimat yang dimasuki oleh huruf khobat tersebut adalah isim. Adalah isim. Nah, itu maksudnya. Baik. Nah, kemudian lihat yang keempat. Ya. Yang keempat, huruful qasami min hurufil jarri. Yang namanya huruf qasam bagian dari huruf jar. Wa inna ma fasalaha al-musannifu li kauniha tufidul qasama bi khilafi ghairiha. Naam. Huruf qasam bagian dari huruf khafat, huruf jar. Namun musannif yaitu Ibnu Ajurrab, ya, fasalaha memisahkannya. Memisahkan huruf khafat dengan rombongan huruf jar. Ya, dipisah. Kenapa demikian? Ya, likauniha tufidul qasam bi khilafil ghairiha. Likauniha tufidu al-qasam. Karena huruf qasam ini memberikan faedah qasam, sumpah. Ya, beda dengan yang lainnya. Nah, kemudian kata beliau wa'lam anna al-qasama biha minal makhluq la yajuz illa billah. Ya, ya'u bi asma'ihi wa sifatih. Fala yajuz ayuqala wa nabiyyi wal ka'bati wa hayatika wa asbahu dalika. Nah, ini yang berikutnya. Dan ketahuilah bersumpah. Ya. Bersumpah biha. Ya. Bersumpah dengan huruf-huruf qasam tersebut yang diawali huruf-huruf qasam tersebut, namun yang jadi muqsam bihinya, yang jadi sandaran objek untuk sumpah adalah makhluk, maka itu tidak boleh. Kecuali ya, sumpahnya pada Allah, nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah. Fala yajuz, tidak boleh dikatakan wan nabi wal ka'bati, demi Allah, demi Ka'bah. Demi nabi, demi Ka'bah. Ini banyak orang sekarang ya. Demi Allah, demi Rasulullah katanya itu. Demi Allah, demi Rasulullah, itu tidak boleh. Syirik. Man halafa li ghairillah faqad asyraka. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia syirik. Syiriknya syirik apa? Syirik apa? Syirik asghar. Berubah jadi syirik akbar kalau dia mengagungkan ya, objek yang dia jadikan sumpah tadi seperti pengagungan dia kepada Allah. Atau lebih besar lagi, itu lebih dahsyat lagi kafirnya. Maka syirik akbar. Kalau dia mengatakan demi negeriku. Demi negeriku. Ini syirik asghar. Kapan jadi syirik akbar? Kalau dia mengagungkan negerinya seperti dia mengagungkan Allah. Nah, berarti jadi syirik akbar. Demi NKRI. Kalau NKRI diagungkan sebagaimana dia mengagungkan Allah. Ya, demi NKRI harga mati. Demi Ibu Pertiwi. Ya, seperti mengagungkan dia. Maksudnya gimana itu? Nah, pengagungan dia. Yang direla mati untuk Ibu Pertiwinya. Tahu Ibu Pertiwinya akhwat mana? Ya. Itu. Paham ya? Jadi gak boleh Kita ini bersumpah yang pengagungan kita terhadap sesuatu hal tadi seperti pengagungan kita kepada Allah. Ya, kaum nasionalis rawan masuk ke sini. Ya, kaum nasionalis. Yang mereka ya, cinta kepada negara, ya, bahkan mereka lebih mengutamakan cinta kepada negara di atas selainnya. Pilih Pancasila atau Quran, nah itu udah mulai itu kan kemarin. Nah, dan mereka mulai mengeluarkan statement sumpah-sumpah yang di situ terdapat unsur kesyirikan. Ya, cinta pada negara dan seterusnya. Cinta pada negara boleh, cuman jadi konyol kayak mereka itu. Ya, cintanya kepada negara seperti cinta mereka kepada Allah. Baik. Al-Khamis yang kelima. Waalaikumsalam. Yang kelima, sini jangan di situ. Mau ngapain antum jadi panitia kajian? Enggak boleh ada orang datang. Kita nyuruh geser. Mau. Ya udah di situ. Kenapa hak mutaakhirin ya kayak begitu? Ya, Al-Khamis. Ahmal al-musannifu anfa' alamat al-ism wa huwa al-isnadu ilaihi. Ahmala yuhmilu, mengabaikan. Ya. Meninggalkan. Nah, musannif yaitu Ibnu Ajurram ini dia mengabaikan alias tidak menyebutkan tanda isim yang paling aham. Ya, yang paling anfa', yang paling penting, yang paling bermanfaat. Itu apa? Al-isnad ilaih. Al-isnad ilaih itu apa? Al-hadisu anhu. Ya. Yaitu al-isnad ilaih kalau bahasa kita sesuatu yang bersambung. Ya. Sesuatu yang bersambung. Nah. Al-hadisu anhu. Wabihi ustudilla ala smiyatil ad-dhamairi. Ya, kata'i fi kumtu. Ala tara annaha la taqbalu al wa la yalhaquha tanwinu wa la ghayruha min al alamati allati tudhkaru lil ismi siwa annaka haddasta anha bil qiyam. Ya. Baik. Bukan wala ya. Wa la yalhaquha tanwinu wa la ghayruha. Baik. Lihat di situ yunzor syarhu qatrin nada. Nah, yang kelima kata beliau al isnad ilai al hadisu anhu, yaitu yang dibicarakan. Wabihi maka dengan musnad ilai inilah, dengan isnad ilai ustudilla ala smiyati dhamair. Dengan musnad ilai inilah ya diambil bukti bahwa domir adalah isim. Ya, diambil bukti domir itu adalah isim bukan huruf. Ya. Semisal domir tak pada kumtu. Ya, kumtu fil fasli. Saya berdiri di dalam kelas. Kumta fil fasli. Kumti. Nah, kata beliau ala tara. Apakah Anda tidak melihat annaha la taqbalu al. Bahwa si kumtu itu, kumtu tak ya. Dia tidak dapat menerima al. Ya. Wala yalhaquha at-tanwin. Tanwin juga tidak menyertainya. Ya. Wala ghairuha min al-alamati allati tudzkaru lil ism. Ya. Atau yang lainnya dari tanda-tanda yang lainnya yang disebutkan sebagai tanda bagi isim. Ya. Siwa annaka hadasta anha bil qiyam. Melainkan satu hal saja. Ya. Selain ya. Satu hal saja yaitu Anda membicarakannya ya dengan kalimat tersebut kumtu akan qiyamnya. Ya. Satu hal saja si domir tadi hadasta anha, Anda membicarakan tentang si domir tadi. Bahwa domir tadi itu dia bersambung dengan kejadian qiyam berdiri. Nah ini Nah, ini namanya musnad ilai. Ya. Al-isnad. Kumtu itu musnad, domirnya nanti musnad ilai. Nah, berarti musnad ilai itu adalah tanda isim. Ya, tanda isim. Bahkan tanda isim yang paling jelas. Ya, tanda isim yang paling jelas. Baik. Nah, sekarang tamarinu, latihan-latihan. Lihat. Tamarinu. Iqra al-ayata al-atiyata summa stakhrij minha al-asma'a ma'a bayanil alamati allati urifat biha. Ini kalau nggak salah PR ya. Ya. Bacalah ayat-ayat berikut. Kemudian, keluarkan dari, coba antum sebutkan isim-isim dari ayat ini dengan menjelaskan tanda-tanda yang telah diketahui. Ayatnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Coba al-asma'nya apa, isim-isimnya, kemudian alamatu allati urifat biha. Kan ada empat tanda. Atau tambahin musnad ilai. Ya. Baik. Yang pertama apa? Enggak, yang pertama domirna. Ya. Inna khalaqna. Itu berarti yang pertama tuh. Berarti apa? Tandanya apa? Sebabnya? Al-isnad ilaih. Nah, yang kedua apa? Al-insan. Nah, apa? Al-alamatnya? Ada al. Taib. Kemudian apa lagi? Fi ahsani. Ahsani. Apa tandanya? Dimasuki huruf? Huruf jer atau huruf kafat fi. Kemudian apa lagi? Takwimin. Apa tandanya? Tanwin. Taib. Ahsan. Lihat latihan yang kedua. Hati sab'ata amsilatin min indika alal ismi. Ya, sebutkan, berikan. Hati itu fi'il amr yang enggak punya fi'il madi atau fi'il mudhari. Hati sab'ata amsilatin. Berikan 7 contoh min indika dari Anda sendiri. Ya, berikan 7 contoh alal isim, 7 contoh isim. Jawab. Ya, coba di sini. Ya, sebutkan apa namanya 7 contoh isim dari diri Anda sendiri, kemudian sebutkan alamatnya di situ. Ya, sebutkan apa namanya tanda-tandanya itu yang diketahui. Ah, Mas Priyadi, modal. Al-Masjidu, apa Al-Masjidu Kabirun? Taib dalam sebuah jumlah bagus. Berarti yang pertama apa? Al-Masjid. Tandanya apa? Hah? Al Kabirun. Itu apa tandanya apa? Tanwin. Nah, berikan contoh berikutnya sini. Ya, Farudin. Fidari. Mana tandanya adari? Mana isimnya fi-nya apa adarinya? Adari. Tandanya apa? Alif lam. Bukan cuma alif lam, apalagi dimasuki oleh huruf khafad fi. Berikan contohnya berikutnya sini. Topik, topik. Eh, topik. Hah? Libasun. Libasut taqwa zalika khair. Taib. Libasun. Apa tandanya? Tanwin. Taib. Bima, Bima. Hada kitabi. Hada kitabi. Ah, yang mana isimnya? Ya. Kitab sama ya. Lah, bahkan hada itu pun juga isim. Ha itu apa namanya? Za. Bukan hazanya. Kalau ha-nya itu harf, huruf. Huruf tanbih namanya. Za-nya itu adalah isim. Isim apa namanya? Isim isyarah. Nah, dia mabni. Ya, dia mabni. Taib. Kitabi. Nah, kitabi. Kitabi. Dari mana tahu antum itu isim? Tahu dari mana itu kitabi itu adalah isim? Hah? Pertama, ada dua isim di situ. Kitabnya isim, domirnya isim. Kalau domirnya mutakalim karena dia isnad ilaih tandanya. Kalau kitab, ya, itu isim apa? Hah? Kok isim mas? Ya, dari mana itu isim? Tandanya apa? Ayo. Hah? Ah, dia mudof. Itu isnad ilaih juga namanya. Dia mudof. Nah, satu lagi. Sini. Ya. Hanif. Tilka saburatun. Nah, mana isimnya? Tilka isim isyarah. Ya. Kemudian apa lagi? Saburatun. Apa tandanya? Tanwin. Ahsanta. Baik, sekarang kita masuk ke halaman 20. Ya. Alamatul fi'li. Baik. Alamatul fi'li. Jadi ini yang membedakan fi'il dengan isim dan huruf. Ya. Karena fi'il dapat dimasuki oleh tanda-tanda sebagai berikut. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasawfa wata'itanisi asakinati. Ya, fi'il dapat diketahui dengan qad, dengan sawfa, dengan sin dan sawfa. Itu harfu tanfis namanya. Dan ta'itanis as-sakinah. Kalau fi'il masuk ke apa namanya tanda fi'il yang pertama qad, itu bisa masuk ke fi'il madi dan fi'il mudhari sebagaimana di matan al-jurumiyah yang pernah kita pelajari. Nah, kalau dia ya, fi'il tandanya adalah sin atau sofa, itu khusus berarti fi'il apa? Fi'il mudhari. Kalau ada ta'nis as-sakinah, itu berarti fi'il apa? Fi'il apa? Fi'il madi. Nah, berarti paham ya? Nah, kalau qad ini sebelum kita baca syarah kita murojaah matan dulu. Kalau qad masuk ke fi'il madi, berarti maknanya apa? At-tahqiq. Masuk ke fi'il mudhari maknanya apa? Takrib. Hai barakallahu fiik. Ya. Tahqiq itu maksudnya apa? Tahqiqu wuqu'il fi'li. Ya. Benar-benar terrealisasinya, terjadinya fi'il tersebut. Nah, kalau qad masuk ke fi'il mudhari maknanya apa? Takrib. Takribu wuku'il fi'li. Hah? Qad masuk ke fi'il madi bukan apa namanya? Ada dua. Ada namanya tahqiq, ada namanya takrib. Kalau ke fi'il mudhari taklil ya. Bisa juga taksir. Taksir, bisa taklil, bisa taksir. Nah, kalau masuk ke fi'il madi yang mananya takrib, itu hanya pada qad qamatis shalah. Takribu wuqu'il fi'il. Dekatnya kejadian fi'il. Nah, qad masuk ke fi'il mudhari ada dua makna. Yang pertama taklil. Taklilu wuqu'il fi'il. Sedikitnya atau jarangnya kejadian fi'il. Ya, qad yajudu al-bakhiru. Si bakhil terkadang dia berderma. Kalau taksir, taksir wukul fi'li. Seringnya terjadinya kejadian. Qad yajidu al-karimu. Orang yang dermawan sering berderma. Baik. Nah. Kalau sin dan sawfah. Ya. Masuk hanya khusus ke fi'il. Fi'il mudhari. Sin. Ini. Dia kalau sin itu tadulu ala tanfis. Apa itu maksudnya tanfis? Mustaqbalul qarib. Masa yang mendatang namun dekat masanya. Ya. Kalau diawali oleh saufa, ya, berarti dia tadulu ala taswif. Apa itu taswif? Al mustaqbalu al ba'id. Masa yang datang namun masih jauh. Ya. Saya dhahabu Zaidun. Saya usafiru Zaidun ila Makkah. Bentar lagi. Ya. Namun kalau saufa itu masih lama. Saufa yu'tihim ujurahum. Mereka akan diberikan pahala-pahala mereka. Kalla saufa ta'lamun dan seterusnya. Kalau ta'nis as-sakinah hanya khusus ke fi'il madi. Menunjukkan apa? Akan kemu'anasan fa'il dari fi'il tersebut. Tadulu ala ta'nisil fa'ili. Qamat hindun. Ya. Zahabat fatimatu dan seterusnya. Ya. As-sakinah yang dimaksud as-sakinah sini apa? Hah? Sukun. Sukun. Ya, itu aja murojaah di matan. Kita sekarang berarti sudah paham di matan. Ya, kita masuk ke penjelasan atau di syarah. Qala asyarhu ba'da an zakara al-musannifu alamatil ismi. Apa i'rabnya alamati? Pada kasrahnya itu. Nah, apa i'rabnya alamati di sini? Dio. Nah, apa i'rabnya? Bada anza karol musonifu alamati al ismi. Alamati rupnya apa dia? Hah? Aduh. Apa ikhwah? Maf'ulun bi. Mana amilnya? Zakara. Zakara. Ya, maf'ulun bi. Mansub. Walamatul nasbihi al-kasra. Kenapa? Kenapa dia? Karena dia jamak muannas salim. Ba'da an zakara al-musannifu alamatil ismi. Setelah al-musannif itu Ibnu Jurram an zakara, beliau menyebutkan alamatil ismi, tanda-tanda isim. Syara'a fi dzikri alamatil fi'li. Syara'a. Maka beliau memulai di sini fi dzikri, menyebutkan alamati al-fi'li, tanda-tanda fi'il. Wa dzakara arba'a alamatin, beliau menyebutkan ada 4 tanda. Idza wajadta wahidatan minha fi kalimatin, apabila wajadta, Anda mendapati wahidatan minha, salah satu dari tanda-tanda tersebut, fi kalimatin, dalam sebuah kata, aw ra'aita annaha taqbaluha, atau Anda melihat bahwa ya apa namanya, kata tersebut dapat menerima salah satu dari tanda-tanda tadi, arafta, maka Anda mengetahui annaha fi'lun, bahwa kalimat tersebut adalah fi'il. Ya, tanda-tandanya itu yang disebutkan qad. Ya, untuk melihat ada qad masuk ke sebuah kalimat, berarti kalimat tersebut, kata tersebut adalah fi'il. Anda melihat sebuah kata dimasuki oleh saufa atau sin, berarti Anda vonis kata tersebut adalah fi'il. Atau Anda melihat ada sebuah kata yang dimasuki oleh ta'nits as-sakinah, ya, zahabat, maka Anda pahami bahwasanya itu adalah fi'il, fi'il madi. Ya. Baik. Wa hiya qad. Yang pertama di sini tanda-tandanya adalah qad. Wa hiya harfun min ma'aniha at-tahqiqu. Tadkhulu 'ala al-madi nahwu qawlihi ta'ala qad sami'a Allah. Wa 'ala al-mudari' nahwu qawlihi qad ya'lamu Allah. Nah. Ya. Perhatikan. Qad adalah harfun, adalah huruf. Ya. Nanti tergantung huruf apa. Kalau dimasuk ke fi'il madi bisa namanya harfu tahqiq, bisa maknanya harfu taqrib. Kalau harfu tahqiq itu tahqiqu wuqu'il fi'il, yaitu fi'il tersebut betul-betul telah terrealisasi kejadiannya. Ya, telah terrealisasi kejadiannya. Semisal semalam Pak Harudin main futsal. Kita katakan qad la'iba Pak Harudin al-quratal qadamiyah. Pak Harudin telah bermain futsal. Futsal, begitu. Itu maksudnya. Berarti telah terjadi belum? Si Pak Harudin udah main belum? Ya. Sudah, begitu. Nah, qad juga bisa masuk ke fi'il madi yang lain yang maknanya takrib, namun enggak disebutkan di sini. Ya. Yang maknanya takrib ya sebentar lagi. Artinya belum kejadian. Ya, qad qamatis shalah, ketika seorang ya yang mengumandangkan iqamah, qad qamatis shalah. Salatnya udah belum? Belum. Berarti itu bukan maknanya tahqiq, tapi apa? Takrib. Qad qamatis shalah, salat sebentar lagi ditegakkan. Qad qamatis shalah, salat sebentar lagi ditegakkan. Ya, maka qamat itu adalah fi'il. Tahu dari mana? Tandanya dimasuki oleh qad. Selain tanda ada tanda satu lagi itu. Ya. Apa namanya? Qad qamat. Ya. Ta'nits. Baik. Nah, kemudian wa tadkhulu 'ala al-mudhari, dia juga bisa masuk ke fi'il mudhari qad ini. Nah, perhatikan. Kalau qad masuk ke fi'il mudhari, ya. Lihat di sini, nahwu qaulihi ta'ala, ini maknanya bukan taklil, bukan taksir. Ya, qad sami Allah, ini kalau qad sami Allah, kalau masuk ke fi'il madi, betul maknanya tahqiq. Qad sami'a Allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha. Lihat di i'rab qad harfu tahqiqin sami'a fi'lun madin lafaz jalalah ismun wa huwa fa'ilun. Ya. Wa 'alal mudhari kalau fi qad masuk ke fi'il mudhari yang tadi kita pelajari apa? Yang pernah kita pelajari di matan. Pertama maknanya apa? Taqlil jarang, taksir sering. Indikasinya apa kalau taklil sama taksir itu? Indikasi lihat maknanya. Kalau kita katakan qad yajudu, jada yajudu itu kan berderma. Qad yajudu al-bakhilu, si bakhil qad yajudu, yajudu dia berderma, jarang berderma. Ya, jarang berderma. Qad yuraji'u darsahu al-kaslanu, si pemalas dia terkadang yuroji udarsahu. Hah? Apa namanya? Qad yuraji'u al-kaslanu darsahu. Si pemalas akut terkadang memurojaah pelajarannya. Nah, baru mana taklil. Taklilu wuku'il fi'li. Jarangnya terjadinya kejadian yang ditunjukkan oleh fi'il tersebut. Nah, kita bisa katakan dia juga taksir dengan indikasi. Qad yajudu al-karimu. Orang yang karim dermawan sering berderma. Baru mana taksir. Sudah? Nah, qad masuk ke fi'il mudhari. Terkadang kita maknai tahqiq. Bukan taklil atau taksir. Pada contoh apa? Pada contoh yang dibawakan di sini. Qad ya'alamullahu. Antum memang mau ngartikan apa? Taklil. Allah jarang mengetahui. Atau taksir, Allah sering mengetahui. Kalau sering berarti ada alfanya dong. Nah, berarti ini maknanya apa? Hah? Tahqiq. Lihat tuh di footnote. Ya. Lihat di footnote nomor 2. Qad harfu tahqiqin. Ya lamu fi'lun mudhari'un. Ya, fi'l mudhari' Allah isim wa huwa fa'il. Nah, itu ya. Jadi ya, huruf qad terkadang bermakna apa namanya, dia masuk fi'il mudhari, terkadang dia maknanya adalah tahqiq. Ya. Selain ayat ini, qad ya'lamullah, ada ayat yang lain. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Qad nara, kata Allah. Kami melihat. Qad nara, kami sering melihat gitu, atau kami jarang melihat taqalluba. Ya. Berubah apa namanya? Wajhika. Apa taqallub itu bolak-baliknya wajah engkau ke arah langit, ya, ke arah atas, ke arah langit. Apakah Allah jarang melihat atau sering melihat atau tahqiq? Tahqiq ya, itu maknanya. Tapi jadi qad di sini maknanya adalah tahqiq. Ya, berarti maknanya tahaqqaqat ru'yatuna taqa, itu ya, telah betul-betul ada penglihatan kami. Nah, kemudian wata utaknis, mana kita ini? Afwan. Wasin wasaufa. Ingat ya, kalau sin dia masuk ke fi'il mudhari, saufa khusus hanya masuk ke fi'il mudhari. Kalau qad bisa masuk ke fi'il madi atau fi'il mudhari. Wahuma harfani harfa istiqbalin. Ya, keduanya adalah huruf istiqbal. Ya, huruf istiqbal itu apa? Huruf istiqbal maksudnya apa? Masa yang datang gitu. Keduanya merupakan huruf istiqbal yang dia yakhtasani bil fi'li al mudhari, yang khusus masuk ke fi'il mudhari. Nahu qaulihi ta'ala sa'astaghfiru. Ya. Sa'astaghfiru, lihat di footnote, sa'astaghfiru sin harfu istiqbalin. Astaghfiru fi'il mudhari. Ya, kemudian saufa astaghfiru. Kelak aku akan beristighfar. Saufa astaghfiru. Saufa harfu istiqbalin. Astaghfiru fi'lun mudhari. Nah, di sini ada catatan pentingnya. Kita bedakan sin dan saufa. Kalau sin dan saufa, ya, itu tadulu ala at-tanfis. Tadulu ala at-tanfis. Apa itu maksudnya at-tanfis? Al-mustaqbalu al-qoribu. Masa mendatangnya itu dekat. Ya. Gitu. Sayusafiru Zaidun ila Makkata. Dekat itu kelak. Apa namanya? Akan bersafar. Kalau bahasa kita akan ya. Nah, kemudian apa lagi tadi? Saufa tadulu ala taswin. Ya, taswif. Kalau saufa. Ya, tadulu ala taswif. Apa itu taswif? Al-mustaqbalu al-qaribu. Apa? Al-ba'idu. Kalau bahasa kita apa? Kelak. Ya, kelak di situ. Ya. Baik, sudah. Wa ta'u ta'nis as-sakinah. Dan tak ta'nis as-sakinah. Wa hiya harfun yadullu ala anna ma usnida ilaihi al-fi'lu mu'annasun. Ya, ta'nis sakinah, ta'nis sukun, yaitu huruf yang dia tadullu menunjukkan, ya dulu menunjukkan, ala anna ma usnida ilaihi al-fi'lu, bahwa fi'il yang disandarinya ya adalah mu'annas. Yaitu fa'ilnya mu'annas. Wahia mukhtasatun bil fi'lil madi. Watattasilu bi akhiri. Dan dia khusus pada fi'il madi yang dia bersambung di akhir fi'il tersebut. Tak nisakinahnya itu. Contohnya firman Allah Ta'ala. Qalat namlatun. Ya. Berkata seekor semut. Seekor semut berkata. Ya. Qalat. Ya. Itu fi'il madi. Tahu dari mana itu fi'il? Dimasukkan oleh ta'nis as-sakinah. Namlatun fa'ilnya. Ya. Namlatun fa'ilnya. Wa hasilu ma dzakarahu min alamatil fi'li arba'un. Ya. Kata beliau di sini, ya. Wa hasilu ma dzakarahu min alamatil fi'li arba'. Maka kesimpulannya, ya. Apa kesimpulan yang beliau sebutkan dari tanda-tanda fi'il itu arba'un. Ada empat. Apa aja itu? Ya. Wahidatun mustarokatun bainal fi'li wal mudhari wa hiya qad. Itu qad masuk ya satu yang dia bisa sama antara fi'il madi dan mudhari qad. Wasnatani takhtasani bil mudari wa huma as-sin wa saufa. Dua yang khusus masuk ke fi'il mudari sin saufa. Wa wahidatun ya. Wa wahidatun ya. Mukhtasatun bil madi, satu aja khusus yang masuk ke fi'il madi wa hiya ta'u ta'nis as-sakinah. Ya, ta' ta'nis as-sakinah. Lihat itu ta' ta'nis as-sakinah ada fawaidu wa tanbihatu. Ada faedah dan catatan penting mengenai ta'nis as-sakinah. Ya, qad. Ya, lihat di situ fawaidu pertama. Ya, qad alamatun mustarakatun bainal madi wal mudhari tadkhulu 'alal madi fatakunu litahqiqi ghaliban. Ya, nahu. Wa na'lamu anna an qad sadaqtana. Nah, ini yang pertama. Yang pertama, lihat di situ. Ya. Qad ya. Dia adalah sebuah tanda yang bisa masuk ke fi'il madi, fi'il mudhari. Kalau dia masuk ke fi'il mudhari, terkadang apa namanya? Dia bisa juga bermakna tahqiq umumnya. Semisal ayat tadi. Ya. Ayat na'lamu wa na'lama an qad sadaqtana. Dan kita ketahui, telah benar-benar ketahui. Angkat sadaqtana. Engkau jujur pada kami. Watakunu li takrib. Bisa juga maknanya takrib. Dekat. Ya, takribu wuku'il fi'li. Dekatnya kejadian fi'il. Nahu qad qomati sholat. Ay qorubah qiyamuha. Dekatnya didirikan sholat. Watadkhulu ala mudhari. Watakunu li taklil. Kalau dia masuk ke fi'il mudhari. Ya bisa juga maknanya taklil. Jarang, ghaliban umumnya. Ay taklilu wuku'il fi'li. Jarangnya kejadian fi'il. Nahu al-kadubu qad yasduku. Ya, al-kadubu si pemdusta besar, ya. Tukang bohong, terkadang dia jujur. Wa ta'ti litaksir. Juga qad masuk ke fi'il mudhari bisa juga maknanya taksir. Sering qad yajudu al-karibu. Orang yang karim itu apa namanya? Orang dermawan, terkadang sering dia berderma. Wa litahqiqi Juga bisa qad masuk ke mudhari mana tahqiq wa huwa katsirun jiddan fil Qur'anil Karim. Ini yang paling banyak. Qad narata qaluba wa jika fi sama qad ya'lamullahu, ya. Taib dan seterusnya. Yunzar juga di sini dari Mughni Labib dan seterusnya. Itu referensi. Asani yang kedua. Ya. Ta'u ta'nis as-sakinah wal muradu annaha sakinatun fi asli wad'iha. Fala yadurru tahrikuha li'aridin kama idha ya. Waliyaha sakinun. Ya. Perhatikan di situ. Ya. Perhatikan. Yang kedua. Ya. Yang namanya ta'nis as-sakinah. Ta'nis as-sakinah yang dimaksud dengan sakinah di sini pada asal pembentukannya, pada awal bentuknya huruf apa namanya? Dia sukun. Annaha sakinatun, dia sukun. Namun fala yaduru tahrikuha. Ya, namun enggak apa-apa. Tidak memudaratkannya apabila dia diharokati. Kenapa? Li'aridin. Ya. Karena ada faktor itu yang ya, yang mengharuskan dia demikian. Ya. Kama ida sebagaimana kalau dia bersambung dengan apa? Ya. Kalau dia berjumpa dengan apa namanya? Sakinun. Ada sukun yang lain. Fatuharraku bil kasrah misalkan, maka dia diharokati dengan kasrah. Kenapa litalakhusi min altiqa isakinain? Untuk menghindari berjumpanya dua sukun. Perhatikan nahu qaulihi ta'ala qalat, itu kan ta'nis as-sakinah sukun. Berjumpa dengan al imra'atun, imra'ah enggak ada alnya pun. Imra'ah itu sukun juga. Sukun ketemu sukun enggak boleh, maka ngalah. Qalat imra'atul aziz. Gitu. Nah. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, perhatikan situ. Ya, lam yadhkuril musannifu. Tuh saya langsung praktekin. Lam yadhkuri al-musannifu. Ya, lam yadhkuri al-musannifu ta'al fa'il. Wahia alamatun mumayyizatun lil fi'lil madi. Ya, nahu qultu. Dhakaraha Ibnu Malikin fil alfiyah. وابن حاجب في الكافية وابن هشام في الأوضح والسيوطي في الهمة. Ya. Nah, Ibn Ajram tidak menyebutkan tak fa'il. Padahal ia adalah salah satu tanda bagi fi'il yang apa namanya? Yang membedakan ya. Wahia alamatun mumayyizatun lil fi'il madi. Tanda fi'il yang paling istimewa yang membedakan fi'il madi dengan yang lainnya. Tak fa'il. Contoh kulta, kulti, kultu gitu. Ibnu Malik menyebutkan di Alfiyah, Ibnu Hajib juga menyebutkan di Kafiyah, Ibnu Hisam di Audah Masalik, Suyuti juga di Hamma juga menyebutkan demikian. Di Hamma. Nah, itu ada tak fa'il namanya. Kultu. Nah, itu berarti kultu itu fi'il. Walam yadhkur al-musannifu alamat al-fi'lil amri. Dan musannif di sini tidak, Ibnu Jurum tidak menyebutkan tanda fi'il amri. Ya. Nah, tidak disebutkan. Kenapa demikian? Wa alamatuhu murakkabatun min majmu'i min majmu'in syai'aini. Ya. Tidak disebutkan di mana tanda fi'il amri itu tersusun dari dua hal. Ya. Dari dua hal tersusun. Ya. Min majmu'i syai'aini. Wahuma dalalatuhu ala talab. Yang pertama, dalalahnya, penunjukannya itu kepada tuntutan, penerimaan. Ya. Nah yang kedua, waqabuluhu ya al-mukhotobah. Ya. Dan dia dapat menerima ya mukhotobah. Ya al-mukhotobah. Ya'a itu sebagai maf'ul bih dari qabul. Qabul masdar beramal amal. Dia dapat menerima tanda. Maka tadi saya katakan hati itu fi'il amr. Kenapa? Dia dapat menerima tanda ya mukhotobah. Kalau saya katakan kepada is apa? Sodik atau kepada Taufik, hati burhanaka in kunta sodikon, gitu kan? Hati. Nah, kalau saya katakan kepada si Fatimah, hati burhanaki in kunti sodikotan. Hati ada ya. Ya mukhatabah. Berarti itu tanda fi'il amr itu. Ya, kalau di Al-Qur'an hatu gitu kan. Ta'al juga demikian. Ta'ala itu fi'il amr. Kenapa dapat menerima tanda ya? Ta'ali. Kemarilah. Saya bilang ke Taufik, ta'ala. Saya bilang ke Fatimah, ta'ali ya Fatimah tuh. Kemarilah wahai Fatimah. Itu tanda fi'il amr. Baik. Nahu kum fa innaha dal fa innahu dallun ala talabil qiyam. Contoh kum qama yakumukum. Dia menunjukkan kepada apa? Kepada permintaan untuk berdiri. Wa yaqbalu ta ya al mukhatabah. Dia dapat menerima ya mukhatabah. Untuk berkatakan ke seorang wanita, "Qumi, berdirilah." Ya, berdirilah. Kenapa tidak disebutkan oleh musannif di sini? Jangan langsung buruk sangka dulu. Wa la'alla al musannifa. Ya, la'alla ini temannya siapa? Inna. Wa la'alla al musannifa lam yadhkurha. Ya, dan bisa jadi musannif Ibnu Ajurrom ya tidak menyebutkannya, kenapa? Li usriha alal mubtadi. Karena ini kalau disebutin jadi lebih sulit bagi para pemula. Ya. Bisa babi annaha murakkabatun min syai'aini. Ya. Karena ia tersusun dari dua hal. Nah, ini lihat dari Hasyah Abi Najah dan Hasyah Ibnu al-Hajj dan Hasyah ya Usmu Asmawi. Ya, ini PR. Iqra as-surata al-karimata at-taliyata. Bacalah ya sebuah surat yang karimah yang mulia ini sebagai berikut. Wastakhrij minha, kemudian antum keluarkan dari surat ini salah satu af'alin, tiga fi'il ma'a dzikri nau'iha, dengan menyebutkan jenisnya. Wa alamatiha, dan tandanya. Idza ja'a nasrullahi wal fath, gampang itu, sebutkan tanda fi'il yang mana, fi'ilnya yang mana, jenisnya apa, madi ya atau mudhari ya atau amr. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ya, terus kalau fi'il naqis gimana, kita sebutin enggak? Sebutin aja juga. Ya, fi'il naqis. Berarti kan ada tuh fi'il naqisnya di situ ya. Nah, antum sebutkan di situ semua. Baik. Ini PR besok kita kaji PR-nya sekaligus kita masuk ke alamatul harfi. Yang mau bertanya silakan, tafadhol dulu.